Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita mempelajari beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan di dalam i'tikaf. Hal-hal yang diperbolehkan di dalam i'tikaf. Di antaranya adalah di sini disebutkan bagi mu'takif diperbolehkan untuk berbicara atau mengobrol dengan yang lainnya. Diperbolehkan juga baginya untuk keluar apabila hal itu dibutuhkan atau harus. Naam, seperti keluar untuk mencari makan, minum, atau buang hajat. Barakallahu fikum. Dan juga diperbolehkan baginya untuk makan dan minum. Pembahasan berikutnya adalah Al-Mas'alatul Rabi'ah, yaitu mubtilatul i'tikaf, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yubtilul i'tikafu bima yali: al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan, wa in qalla waqtul khuruj li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. Yang pertama adalah keluar dari masjid tanpa adanya keperluan, yang mana dia melakukan keluar dari masjid dengan sengaja. Dia keluar dari masjid dengan sengaja tanpa adanya keperluan yang penting, walaupun dia keluar dalam waktu yang singkat atau hanya sejenak dia keluar, maka hal ini membatalkan i'tikafnya. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dia memulai kembali dari awal menurut yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam kitab ini. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul bait illa lihaja idza kana mu'takifan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Aisyah bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memasuki rumah kecuali ada keperluan yang penting. Nah, padahal rumah Rasulullah itu berdempetan dengan masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf, beliau tidak memasuki rumah beliau kecuali kalau seandainya ada keperluan yang penting. Nah, ini dalilnya. Yang pertama. Jadi wajhul istidlal di sini adalah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai tidak keluar dari masjid untuk masuk ke rumahnya kecuali kalau seandainya itu adalah keperluan yang penting. Nah, padahal rumah Rasulullah itu berdempetan dengan masjid. Walianna al-khuruja, dan dikarenakan keluar, nah, perbuatan keluar, yafutul mukthu fil mu'takif, akan menghilangkan barakallahu fikum al-mukthu fil mu'takif, sikap berdiam di dalam bagi orang ayafutul muktu fil mu'takaf, menghilangkan sikap berdiam di tempat dia beriktikaf, yakni al-muktu berdiam di dalam masjid. Wa huwa ruknul iktikaf, padahal al-muktu ini, al-mukus, berdiamnya seseorang di dalam tempat dia beriktikaf di dalam masjid merupakan rukun dari iktikaf. Sehingga kalau seandainya dia melanggar atau menghilangkan salah satu dari rukun i'tikaf, menyebabkan i'tikafnya itu batal. Nah, maka oleh karena itu, dia memulai dari awal. Kalau seandainya dia ingin melanjutkan i'tikaf, maka dia memulai dari awal. Dia niatkan dari awal. Nah, jadi di sini ada dua dalil yang disebutkan. Yang pertama hadits Aisyah, Nabi SAW tidaklah masuk ke rumah beliau kecuali ada keperluan yang penting. Nah, padahal rumah Rasulullah itu berdempetan dengan masjid, sampai segitunya beliau tidak mau mendatangi rumah beliau ketika beliau sedang i'tikaf. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap keluar dari masjid, nah, perbuatan keluar dari masjid, dari tempat i'tikaf, merupakan perbuatan yang menghilangkan sikap untuk berdiam di dalam masjid. Padahal al-muktsu fil masjid, berdiam di dalam masjid merupakan rukun i'tikaf. Nah, sesuatu yang disebut sebagai rukun tentunya harus, dan apabila ditinggalkan bisa menjadi merusak atau bahkan bisa membatalkan sebuah ibadah. Ibarat nam seseorang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, dikarenakan qiraatul Fatihah min arkanis salat, termasuk di antara rukun salat. Maka apabila dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia menghilangkan salah satu rukun dari salat. Dan apabila dia menghilangkan atau tidak menjalankan salah satu rukun dari salat, maka tidak ada salat baginya atau salatnya tidak sah. Nah, ini yang pertama. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu ada niatnya. Segala sesuatu itu ada niatnya. Kalau dia meniatkan i'tikaf dari barakallahu fikum dari tanggal 21 sampai berakhirnya bulan Ramadan, yakni atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka oleh karena itu dia harus betul-betul komitmen dengan niatnya untuk tidak keluar dari masjid. Kalaupun seandainya kebutuhan makan dan minum itu sudah terpenuhi di dalam masjid, maka dia tidak boleh untuk keluar. Dia tidak boleh untuk keluar. Apalagi kalau seandainya dia keluar untuk melakukan jual beli. Barakallahu fikum, bahkan yang seperti ini bisa membatalkan i'tikaf. Nah, jadi segala sesuatu itu nam dilihat dari niatnya. Beda halnya kalau seandainya dia hanya meniatkan i'tikaf sehari dua hari, kemudian setelah itu dia keluar, maka ya juzulahu dzalik, maka yang seperti ini tidak mengapa, karena dia hanya meniatkan sehari dua hari di dalam i'tikafnya. Atau dia berniat nam hanya melakukan i'tikaf di malam hari, kemudian siang hari dia keluar, maka yang seperti ini juga tidak mengapa. Nah, kalau seandainya dia meniatkan demikian, hanya melakukan i'tikaf di malam hari saja, barakallahu fikum, kemudian dia di pagi harinya sampai sore hari dia keluar untuk kebutuhannya, ima mencari ma'isyah atau kebutuhan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu segala sesuatu itu dimulai dari niat. Nah, kalau seandainya dia sudah meniatkan dari awal sampai akhir, maka jangan sampai dia keluar. Karena kalau seandainya dia keluar, barakallahu fikum, maka i'tikafnya batal yang pertama tadi. Dan kalau seandainya ingin melanjutkan i'tikaf, maka dia memulai dari awal kembali. Kemudian yang kedua, al-jima', melakukan hubungan dengan pasangan. Walau kana dzalika lailan, walaupun hal demikian dilakukan di malam hari. Nah, Aw kana al-jima'u kharijal masjid. Ataupun perbuatan tersebut dilakukan di luar masjid, sama saja membatalkan i'tikaf. Perbuatan ini walaupun dilakukan di malam hari, nam atau di luar masjid, maka hal ini membatalkan na'am al-i'tikaf. Lalu bagaimana kalau seandainya dia melakukannya di siang hari? Sama saja, bahkan lebih. Di samping i'tikafnya batal, dan dia pun melakukan dosa, telah melakukan perbuatan dosa yang besar, wa yatarattab 'alaihi na'am kafarah, dan diharuskan baginya untuk menjalankan kafarah. Naam. Apa kafarahnya? Naam, membebaskan itku raqabah, membebaskan seorang budak. Kalau seandainya dia tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa 60 hari berturut-turut, sitina yauman. Kalau dia tidak sanggup, maka naam, diharuskan baginya untuk memberi makan 60 orang. Naam, memberi makan kepada 60 orang, dan tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dia mungkin memilih yang paling mudah, yaitu memberi makan kepada 60 orang. Tidak demikian. Harus sesuai dengan tertib. Nah, mulai dari itku raqaba, membebaskan budak. Kalau tidak ada dan tidak mungkin ada pada zaman sekarang ini, nah, maka yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau dia tidak sanggup, baru setelah itu dia memberi makan kepada 60 orang. Nah, di samping ibadah i'tikafnya batal kalau seandainya hal ini dilakukan pada siang hari. Adapun 6, apabila dia melakukannya di malam hari, maka i'tikafnya itu batal. 6, berkata 6 Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza jama'a al-mu'takif batala i'tikafuhu wasta'naf." Apabila seorang mu'takif melakukan hubungan dengan pasangannya, maka batal, telah batal i'tikafnya, wasta'naf, dan dia memulai dari awal kembali. Dia memulai, kalau seandainya dia ingin melanjutkan, maka dia memulainya dari awal. Dan tidak ada kafarah, dan tidak ada kafarah atas orang yang melakukan perbuatan jima ini. Naam, yaitu apabila dia melakukannya di malam hari. Naam. Konsekuensi yang berlaku baginya hanya i'tikafnya batal. Naam, i'tikafnya batal. Itu saja. Adapun kafarah tidak ada. Kenapa demikian? Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa tidak adanya dalil yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya kafarah bagi orang-orang yang batal i'tikafnya dengan perbuatan jima di malam hari. Naam. Adapun kalau seandainya naam dia melakukannya siang hari, maka ada kafarah. Itu pun kafarahnya bukan dikarenakan i'tikafnya batal, tapi dikarenakan dia melakukan sebuah pelanggaran secara khusus. Nah, di samping i'tikafnya itu batal. Naam. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'in. Dan yang termasuk di dalam hukumnya atau digolongkan di dalam hukum jima', yaitu al-inzal. Naam. Barakallahu fikum. Al-inzal, keluarnya air, klimaks, bisyahwatin, dengan syahwat, biduni jima, tanpa atau bukan lantaran karena jima, seperti kal istimna, naam, al istimna, dan mubasyaratuz zaujah fi ghairil faraj, atau melakukan muda'abah atau mula'abah. Naam, sudah paham insyaallah dulu pelajaran dari Ustaz. Siapa? Ustaz Afif. Naam. Mubasyaratuz zaujah, mula'abah atau muda'abah fi ghairil faraj, bukan di selain al-faraj. Naam, bukan pada faraj. Naam. Dia melakukan mula'abah atau muda'abah mubasyarah dengan pasangannya dan keluar. Tapi bukan barakallahu fikum, dilakukan di faraj, di kemaluannya. Nah, maka yang seperti ini satu hukum dengan al-jima, barakallahu fikum, satu hukum, dan yatarattab alaihi barakallahu fikum ibtal al-i'tikaf, batalnya perbuatan ibadah i'tikaf yang dia lakukan. Nah, hanya itu saja konsekuensinya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, zihabul akal, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal. Fayufsidul al-i'tikaf bil junudi was sakri. Hilangnya akal, maka i'tikaf itu akan rusak dengan dengan gila, tiba-tiba dia gila, atau dikarenakan mabuk. Nah, dikarenakan mabuk dia mengkonsumsi benda-benda yang memabukkan. Nah, termasuk narkoba itu bagian dari al-khamar. Naam, narkoba itu bagian dari al-khamar karena dia memabukkan. Li khurujil majnun was-sakran an kauniha min ahli ibadah. Dikarenakan keluarnya seorang yang gila dan yang mabuk dari predikat sebagai seorang yang melakukan ibadah. Naam, dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang melakukan ibadah ketika dia gila atau dia mabuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan engkau mabuk. Dalam keadaan engkau mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu itu sadar dan paham apa yang engkau ucapkan. Naam, barakallahu fikum. Dan juga hilangnya akal akan terangkat darinya al-qalam. Rufi'al qalamu an thalasah, pena itu terangkat dari tiga jenis orang. Yang pertama diantaranya apa? Al-majnun, orang yang gila sampai akalnya kembali. Kemudian yang keempat, al-haidu wan nifas. Al-haidu wan nifas, dengan haid dan nifas maka i'tikaf seseorang batal. Ini berlaku bagi wanita, dan juga sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya bahwa wanita diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan i'tikaf. Wanita diperbolehkan untuk i'tikaf apabila tidak ada fitnah. Dan seorang suami boleh melarang, dia harus melakukan i'tikaf sesuai dengan izin dari suaminya. Dan suami boleh melarang kalau seandainya dia melihat di situ ada fitnah. Di situ ada fitnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menegur dengan teguran yang sangat keras terhadap istri-istri beliau yang melakukan i'tikaf ketika mereka mendirikan tenda-tenda di dalam masjid. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Al-birra aradna," apakah kebajikan yang mereka harapkan di dalam i'tikaf tersebut? Kalau memang seandainya kebajikan yang mereka harapkan, maka tentunya mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Demikian yang dimaksudkan oleh Nabi dalam teguran beliau terhadap istri-istri beliau. Yakni maksudnya i'tikaf itu diperbolehkan bagi wanita apabila tidak ada fitnah, sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia mendapati haid dan nifas, maka i'tikafnya batal. Kenapa? Li'adami jawazi muqtil haidi wan nufasa fil masjid. Dikarenakan tidak bolehnya seorang wanita yang haid dan nifas berdiam di dalam masjid. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh berdiam di dalam masjid. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya Naam, sebagian dari ummahat ingin mendengarkan kajian dan taklim sementara dia sedang mendapatinya. Naam, ada yang bertanya demikian. Barakallahu fikum. Maka dia boleh untuk berdiam di dalam masjid, akan tetapi sebelum itu dia melakukan wudu terlebih dahulu. Karena wudu itu bisa meringankan bisa meringankan al-hadats. Naam. Larangan orang yang junub, haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas masuk dalam kategori orang yang sedang junub. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabili. Dan juga bagi orang yang junub, dia tidak boleh berdiam di dalam masjid illa abiri sabilin, kecuali hanya sebatas lewat di masjid. Kalau hanya sebatas lewat tidak mengapa. Naam, jalan. Tapi untuk berdiam di dalam masjid tidak mengapa. Barakallahu fikum. Naam. Akan tetapi kalau seandainya dia berwudu sebelumnya, maka tidak mengapa untuk dia berdiam di dalam masjid, orang yang sedang junub atau wanita yang haid dan nifas. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya adalah yang pertama, hal ini yang sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu idza tawaddau minal janabah makathu fil masjid. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka apabila berwudu dari janabah, mereka berdiam di dalam masjid. Fakana al-wahid minhum yanamu fil masjid. Fa idza ihtalama dhahaba fatawaddaa tsumma ada. Salah seorang di antara mereka ada yang tidur di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba dia mimpi. Naam. Kemudian dia beranjak dari tempatnya dan berwudu, kemudian dia kembali ke dalam masjid dan tidur di dalam masjid. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diriwayatkan dari oleh Naam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Naam, dengan sanadnya dari Atha bin Yasar, salah seorang tabi'i. Atha bin Yasar, beliau berkata, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujannabuna idza tawaddau wudu as-salah. Saya melihat beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi, mereka duduk di masjid dalam keadaan mereka junub. Mereka melakukannya apabila mereka telah berwudu seperti wudu orang yang hendak sholat. Nah, baru mereka duduk-duduk di dalam masjid apabila mereka dalam keadaan junub. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana juga yang diriwayatkan, Naam, dari Zaid bin Aslam, salah seorang tabi'i, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsuna fil masjid wa hum ala ghairi wudu'in wa kana ar-rajulu yakunu junuban fayatawaddau thumma yadkhul masjid fayatahaddats. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbincang-bincang di dalam masjid dan mereka dalam keadaan tidak memiliki wudu. Maksudnya, walaupun wudu kita batal atau kita tidak memiliki wudu, kita boleh berdiam di dalam masjid. Namun kalau seandainya dia junub dan hendak berdiam di dalam masjid, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana yang disebutkan di sini lanjutannya, wa kana ar-rajulu yakunu junuban. Ada seseorang dari sahabat yang junub, kemudian dia berwudu, kemudian setelah itu dia masuk masjid dan berbincang-bincang di dalam masjid. Nah, menunjukkan bahwa hal ini diperbolehkan. Karena ini dilakukan pada zaman Nabi. Dilakukan pada zaman Nabi dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya perbuatan sahabat yang dilakukan pada zaman Nabi, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi SAW, maka menunjukkan adanya takrir, penyetujuan dari Nabi, menunjukkan bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, itu yang pertama, dalilnya secara jelas. Dalilnya secara jelas, hal itu dilakukan oleh para sahabat. Wanita yang haid dan nifas, hukumnya sama dengan orang yang junub. Yang kedua, alasan yang kedua, annal wudu yukhaffiful janabah. Bahwasanya wudu itu bisa meringankan janabah. Meringankan janabah. Dengan dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila 'anil rajuli yakunu 'alaihi al-ghuslu ayanamu wa huwa junubun, faqala sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ahadukum falyarkub wa huwa junubun. Jadi wudu itu bisa meringankan janabah, tidak menghilangkan secara total, menghilangkan hadatnya secara total, tapi meringankan. Dalilnya bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang memiliki kewajiban mandi, apakah dia boleh tidur dalam keadaan junub? Apakah dia boleh tidur dalam keadaan junub? Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka boleh dia untuk tidur walaupun dia junub. Wa huwa junubun, dalam keadaan dia junub. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam. Sehingga oleh karena itu, dan juga dikarenakan wudu ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadat. Salah satu cara untuk menghilangkan hadat. Namun untuk khusus bagi orang yang junub, hanya sebatas meringankan janabah saja, tidak menghilangkan hadatnya secara total. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Kemudian yang kelima, ar-riddatu limunafatiha al-ibadata. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Ar-riddah, kemurtadan. Seseorang murtad. Murtad. Maka tidak akan diterima amalan dari seorang yang murtad, bahkan seluruh amalannya tertolak. Orang yang melakukan kesyirikan yang menyebabkan dia murtad, barakallahu fikum, maka seluruh amalannya tertolak. Karena perbuatan riddah ini menafikan seluruh ibadah, baik yang sudah dia perbuat, semuanya dihilangkan, dilepaskan dan tidak dianggap. Sebagaimana yang Allah firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka amalanmu akan tertolak. Amalanmu akan tertolak. Ini kepada Nabi Muhammad, orang yang paling bertakwa. Inni la'atqakum billah. Inni la'atqakum wa akhsakum billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya, sungguh saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan orang yang paling takut. Orang yang paling takut kepada Allah. Tapi walaupun demikian, setinggi apapun derajat Nabi, kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan kata Allah, maka seluruh amalanmu akan tertolak. Apalagi kita-kita ini yang banyak kekurangannya di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Maka tidak banyak yang kita banggakan. Tidak banyak, tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita perbuat, karena hanya sedikit. Barakallahu fikum. Dan apabila kita melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amalan tersebut akan tertolak. Wallahi a'lam. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kadang orang-orang banyak yang murtad tanpa disadari. Nah, jangan dikira murtad itu hanya karena barakallahu fikum keluar agama atau pindah agama. Banyak sekali ahkamu riddah itu banyak. Di antaranya adalah dengan perbuatan syirik. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya. Nah, yang membatalkan keislamannya, maka seluruh amalannya tertolak. Banyak sekali. Nah, kita dapati orang-orang berbondong-bondong datang ke kuburan yang mereka anggap sebagai wali. Mereka melakukan istighatsah, tawassul kepada kuburan tersebut. Nah, mereka bersandar kepada amalan sahibul qabr, amalan orang lain. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi atau disunnahkan kita bersandar kepada amalan yang kita perbuat. Tawassul yang diizinkan di dalam syariat adalah dengan sebuah amalan, yaitu amalan kita pribadi, sebagaimana yang dilakukan oleh 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka bertawassul di dalam doa mereka kepada Allah, bertawassul dengan amalan-amalan yang sudah mereka perbuat, bukan dengan amalan orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh al-kuburiyun wal-iyadzubillah. Nah, al-kuburiyun. Banyak sekali konsekuensi yang berlaku terhadap mereka. Nah, di antaranya amalannya tertolak karena dia telah murtad. Yang kedua, dzabihatuhum la tahil. Sesembelihan mereka itu tidak halal. Nah, karena itu sesembelihan dari orang musyrik. Masih mending sesembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Barakallahu fikum. Sesembelihan al-kuburiyun itu tidak halal karena mereka itu musyrik. Karena mereka itu musyrik. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Aman Al-Jami di dalam kitabnya Syarah Salatatul Usul. Nah, dalam kitabnya Syarah Salatatul Usul, bahkan sesembelihan mereka itu tu'tabaru maitatan, dikategorikan sebagai maitah, bangkai. Sesembelihan mereka itu dikategorikan sebagai bangkai, najis. Nah, najis, bukan sebatas tidak halal tapi kotor, najis. Nah, yang mana kita harus bersuci darinya, apalagi sampai mengkonsumsinya. Nah, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, wajib bagi kita semua untuk berjuang di dalam dakwah ini. Banyak sekali media-media di dalam dakwah yang bisa kita perbuat. Nah, terutama terhadap keluarga-keluarga kita, itu adalah kewajiban. Nah, jangan sampai musibah Allah turunkan dikarenakan diamnya kita, barakallahu fikum, dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang banyak. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian, khawatirlah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang zalim saja, tapi juga bisa menimpa kepada orang-orang soleh ketika mereka meninggalkan apa? Al-ingkar munkar, al-amar ma'ruf dan nahi munkar. Barakallahu fikum. Meninggalkan nasihat, meninggalkan dakwah, tidak mengingatkan mereka-mereka yang terfitnah. Banyak sekali. Nah, kaum muslimin yang terfitnah, mereka tidak sadar. Tiba-tiba muncul di tokonya tulisan. Nah, atau dia menggantung poster-poster dari orang-orang tertentu, para tuan guru, para kiai, para wali yang mereka anggap. Nah, atau tulisan-tulisan yang di dalamnya mengandung doa. Tulisan yang mengandung doa kepada selain Allah. Ya Tarim wa Ahlaha. Tahu Tarim? Anda pernah lihat penjual nasi kuning? Nah, tanpa Anda sebutkan, di kotaknya itu, di standnya itu ada stiker tulisannya Ya Razzaq, Ya Kudus. Bagus. Tapi di bawahnya Ya Tarim wa Ahlaha. Tarim ini nama daerah di Yaman sana. Barakallahu fikum, yang di situ ada ma'had besar miliknya orang-orang sufi. Nah, ahlul kubur. Dan banyak orang-orang sufiin yang di Indonesia ini belajar di sana. Barakallahu fikum. Belajar di sana. Ini adalah kalimat doa, ya tarimu ahlaha. Ini adalah kalimat doa kepada selain Allah. Memanggil kepada selain Allah wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Ini gambaran, sedikit gambaran, masih banyak lagi kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan tanpa disadari oleh mereka-mereka miskin. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.